dikasih lagu yang melo, biar kita asik untuk goyang bersama dengan Arba Community. Selamat malam Arba Community. Aura. Yang kudu